سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berjuang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amalan yang mulia tidaklah Allah berikan kecuali bagi orang yang mengamalkannya, yaitu menuntut ilmu agama. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan matan dari matan kitab Jawami'ul Akhbar, kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang di dalamnya membahas tentang tazkiyatun nufus, tentang membersihkan jiwa-jiwa manusia, atau sebagian menyebutnya manajemen qalbu, manajemen hati. Di dalam kitab ini juga disebutkan tentang akhlak, tentang adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Di dalam kitab ini juga membahas tentang sedikit ilmu fiqh, kitab yang agung, kitab yang luar biasa mulia, yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Boleh dibaca As-Sa'di atau As-Sa'di, bi fathis sin atau bi kasriha. Sinnya difathahkan atau dikasrohkan. Yang masyhur, yang sering kita dengar orang menyebutnya As-Sa'di. Namun kata Syekh Salih Fauzan, beliau menyebutkan yang benar adalah As-Sa'di. Namun tak perlu dipermasalahkan. Yang intinya kitab yang mulia ini ditulis oleh beliau rahimahullah. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, beliau memiliki andil yang besar dalam menyebarkan ilmu agama. Beliau menulis banyak kitab, kutub. Di dalam kitab tafsir, tafsir Al-Quran, beliau menulis tafsir Kalimur Rahman, tafsir tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang beliau tulis secara ringkas. Namun maknanya sangat mendalam. Dalam kitab, dalam ilmu lainnya, ilmu fiqih, beliau juga ada andil. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, karangan beliau. Kitab tentang qawa'id fiqih, beliau tulis dengan bentuk nadam, syair. Menunjukkan tentang luasnya ilmu beliau. Bahkan beliau menulis syairnya dan mensyarahnya. Beliau menulis matannya beliau sendiri yang menjelaskan. Bahkan kitab yang ada di hadapan kita, Jawami'ul Akhbar, kumpulan hadis-hadis Nabi, beliau tulis matannya, ada juga syarahannya. Langsung beliau yang menjelaskan apa yang beliau kumpulkan. Nama kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar. Luar biasa keilmuan beliau. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Umar, aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasul menjelaskan apa makna ucapan beliau sebelumnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maknanya orang yang meniatkan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu ketika dia berniat untuk hijrah, melakukan sebuah amalan. Ilallahi wa rasuli, amalan tersebut, hijrah tersebut, dia persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya tersebut, amalannya tersebut adalah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya amalannya, hijrahnya diterima, makbul. Namun wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun siapa saja yang berhijrah ataupun siapa saja yang melakukan amalan lid dunia, dia melakukan amalan tersebut untuk memperoleh sesuatu daripada dunia. Yang pertama, orang berhijrah, orang yang melakukan amalan ini untuk Allah. Yang kedua ini, dia melakukan amalan hijrah agar ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Au imra'atin yankihuha, atau dia melakukan amalan karena dia ingin menikahi seseorang, ingin menampakkan amalannya agar orang takjub umpamanya, kemudian menikahkan dia. Fahijratuhu ila ma hajarai, ila ma hajara ilaih, maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah hadis tentang niat. Sekarang kita bacakan penjelasan para ulama. Di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Wattafaqa al-ulama'u 'ala sihhatihi wa talaqihi bil qabul. Ulama telah sepakat tentang hadis niat ini adalah hadis yang sahih dan hadis yang dapat diterima, dapat dijadikan sandaran untuk melakukan amalan. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih. Dan dengan hadis ini pula Al-Imam Al-Bukhari menyandarkan hadisnya di dalam kitab as-sahih. Jadi Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya as-sahih. Wa aqamahu maqama al-khutbati lahu. Dan beliau meletakkan hadis tentang niat ini di awal-awal kitab hadisnya. Hadis tentang niat diletakkan di awalnya. Apa maksud daripada Imam Bukhari tersebut? Dilanjutkan oleh Ibnu Rajab, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batilun. Ini menunjukkan bahwasannya setiap amalan, ketika kita lakukan amalan, amalan apa saja, di dalam amalan tersebut kita tidak meniatkan karena Allah. Ketika kita lakukan amalan, apa saja yang kita lakukan, namun di dalam amalan tersebut tidak kita niatkan karena Allah, fahuwa batilun, maka amalan tersebut batil, batal, tidak diterima. Kita melakukan amalan yang besar umpamanya salat, sedekah, namun tidak kita niatkan lillahi ta'ala, maka amalan tersebut akan sia-sia. Sedekah, uang yang kita keluarkan akan sia-sia. Fahuwa batilun. La samarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada buahnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut ketika kita dia melakukan amalan tidak diniatkan karena Allah, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat baik di dunianya wala fil akhirah ataupun di akhirat. Bahkan karena pentingnya hadis ini, hadis tentang niat ini, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, imam besar, beliau menyebutkan, "Lau sannaftu abwaba ja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli babin." Kata Abdurrahman bin Mahdi tentang hadis niat ini menunjukkan tentang pentingnya hadis tersebut. Beliau sebutkan, seandainya lau sannaftul abwaba, seandainya aku membuat abwab, maksudnya di sini adalah kitab. Di dalam kitab tersebut ada bab-bab ada pembahasan-pembahasan. La ja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli babin. Maka aku akan jadikan hadis Umar, hadis tentang niat, di dalam setiap babnya. Umpamanya kita membuat buku, beliau membuat buku, membuat sebuah kitab. Di dalam kitab tersebut banyak pembahasannya. Misalnya kitab fiqih, pertama bab tentang taharah, kemudian bab tentang salat, tentang zakat dan lain sebagainya. Kata beliau, beliau akan memasukkan hadis tentang niat ini di setiap bab, di setiap pembahasan. Ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Hadis yang mulia. Bahkan beliau menyebutkan, menasihati orang-orang yang hendak menulis, menulis buku atau menulis yang lain. Kata beliau, man arada ayyusannifa kitaban falyabda bihadithin al-a'malu binniyat. Siapa saja yang ingin membuat sebuah karangan, kitab dan lain sebagainya, falyabda, maka mulailah dengan hadis al-a'malu binniyat. Mulai dengan hadis al-a'malu binniyat. Menunjukkan tentang penting, agungnya hadis tentang niat ini. Dan para ulama setelahnya memang mengikuti arahan dari beliau ini. Umpamanya kalau kita membaca kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin yang kita belajar bersama-sama di malam Ahad, atau kitab lainnya daripada kitab Al-Imam Nawawi Arba'in, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kedua kitab tersebut dimulai dengan hadis al-a'malu binniyat. Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang mengarang kitab Umdatul Ahkam, kitab fiqih, beliau juga memulai kitabnya dengan hadis tentang niat. Bahkan di sini Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memulainya dengan niat, menunjukkan bahwasanya pentingnya niat dalam melakukan segala hal. Imam Ibn Rajab melanjutkan, wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alayhi. Dan hadis tentang niat ini termasuk salah satu hadis dari hadis-hadis yang agama berputar membahas di atasnya. Ketika kita melakukan berbagai amalan, pasti di dalamnya ada pembahasan niat. Ini maksud dari Ibnu Rajab. Agama berputar di atas hadis ini. Kita ingin melakukan apa? Tentunya membutuhkan hadis ini. Salat, sedekah dan lainnya, berta'awun, an-niyah. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, annahu qala hadzal hadis sulusul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Kata beliau, hadis ini, hadis tentang niat, termasuk sepertiga ilmu Kenapa? Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Karena dia hadis ini bisa masuk ke 70 bab di dalam ilmu fiqih. Luar biasa. Hadis yang mulia. Wanniyatu fi kalamil ulama taqa'u bima'nayain. An-niyah menurut para ulama ada dua makna tentang niat ini, ada dua makna, ada dua arti. Apa yang dimaksud dengan niat? Ada dua arti, ada dua makna. Makna yang pertama, tamyizul ibadat ba'duha an ba'din. Makna niat yang pertama yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya salatul zuhri min salatil asri masalan. Contohnya salat zuhur sama salat asar. Ini masuk dalam pembahasan adinya. Ini makna pertama, membedakan sebuah amalan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Atau membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Atau tamyizul ibadat minal adat. Atau masuk juga dalam makna pertama ini adalah membedakan yang mana ibadah, yang mana adat, kebiasaan. Masuk dalam makna niyah yang pertama. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. Dan makna niat yang pertama ini banyak kita dapati di kalam, di perkataan fuqaha, ahlul fiqhi. Adapun makna kedua daripada niat yaitu bima'na tamyizil maqsudi bil amal, yaitu membedakan maksud ketika beramal. Yang tadi membedakan sebuah amalan, ini membedakan maksudnya. Wahal huwa lillahi wahdah la syarikalah am ghayruh. Apakah dia meniatkan amalan tersebut untuk Allah atau untuk selain Allah? Nah, ini maksudnya. Beda dengan yang pertama, membedakan sebuah amalan dengan yang lain. Makna yang kedua, membedakan maksud dari amalannya. Apakah amalan tersebut untuk Allah atau selain Allah? Bisa kita sebutkan makna pertama ini lebih ke pembahasan fiqih, adapun makna yang kedua lebih ke pembahasan akidah. Itulah dua makna yang disebutkan oleh para ulama tentang niat. Bahkan disebutkan tentang baiknya hati seseorang ukurnya adalah niat. Kita ingin melihat seseorang baik atau tidak, tolak ukurnya adalah baik atau tidaknya niatnya. Kata Mutarrif bin Abdullah, qala, kata beliau, salahul qalbi bisalahil amal. Baiknya hati seseorang disebabkan karena baiknya amal. Ini pertama, hati seseorang akan baik. Kapan? Ketika amalannya baik. Lanjutannya, wasalahul amal bisalahin an-niyah. Dan baiknya amalan dilihat dari baiknya niat. Luar biasa. Kebaikan hati dilihat dari niatnya. Ketika niatnya baik, insyaallah seluruhnya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, ketika niatnya buruk, apa yang dia lakukan akan buruk. Ibnu Mubarak, beliau menyebutkan tentang amalan yang kecil bisa menjadi besar disebabkan niat. Begitu juga sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi kecil disebabkan an-niyah. Kata beliau rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Perumpamaan amalan yang kecil akan menjadi besar dikarenakan niat. Amalan kecil yang kita lakukan, namun niat kita benar karena Allah, maka akan menjadi besar. Warubba amalin kabirin tusakhiruhu an-niyah. Dan perumpamaan amalan yang besar akan menjadi kecil disebabkan niat. Zubair Al-Yami, beliau menyebutkan, inni la uhibbu ayyakuna li niyatun fi kulli syai'. Sungguh aku menyukai untuk berniat yang baik, fi kulli syai'in, di setiap perkara yang aku lakukan. Apapun yang dia lakukan, dia akan menyukai ketika didahului dengan niat yang baik. Hatta fi ta'ami wasyarabi, sampai-sampai ketika aku makan atau minum. Perhatikan hal yang mubah, makan atau minum. Ketika kita niatkan dengan niat yang baik, makan dan minum kita akan menjadi kebaikan. Bahkan pada kesempatan yang lain beliau menyebutkan, anhi fi kulli syai'in turiduhul khaira hatta khurujika ilal kunasah. Niatkanlah pada segala sesuatu itu kebaikan. Apa yang kita lakukan, niatkan kebaikan. Sampai kata beliau, hatta khurujika ilal kunasah, sampai ketika engkau keluar ke tempat sampah, niatkan kebaikan. Namun terkadang kita, terlebih talabah, anak-anak santri, memiliki piket buang sampah umpamanya, terkadang mereka tidak membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Karena sudah dijadwalkan piket, ya udah, dia jalan membuang sampah tanpa ada niat pada dirinya. Ketika dia niatkan hal tersebut lillahi ta'ala, maka akan mendapat kebaikan. Makanya penting sekali niat ini. Setiap perkara yang kita lakukan, ketika kita niatkan karena Allah, akan mendapat kebaikan. Bahkan kebaikan ini bertingkat-tingkat. Seperti kita yang hadir di majelis ini, antara satu orang dengan orang yang lain berbeda derajatnya, keutamaannya yang dia dapat. Kenapa? Niatnya berbeda-beda. Atau terkadang seorang suami yang melakukan pekerjaan yang setiap harinya harus dia lakukan. Umpamanya bekerja, ini kan harus dia lakukan, nggak mungkin dia tinggalkan. Namun ketika dia lakukan tanpa niat karena Allah, ini menunjukkan atas adat, kebiasaan, tidak akan memperoleh kebaikan. Dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dia inginkan dunia, dunia yang akan dia dapati. Amat disayangkan, padahal perkara yang harus dia lakukan. Namun ketika dia niatkan karena Allah, untuk memberi nafkah kepada keluarganya umpamanya, maka dunia dan akhiratnya akan dia dapatkan. Apa sebabnya? An-niyah, niat. Begitu juga ummahat, ketika di rumah suaminya keluar mencari rezeki, dia membereskan rumahnya, memandikan anaknya, pulang suaminya dia bersolek, kebiasaan yang selalu dia lakukan. Namun tidak dia niatkan karena Allah, cuma sekedar kebiasaan, dia akan mendapat apa yang diinginkan. Dia inginkan kasih sayang suami, itu yang dia dapatkan. Namun ketika dia niatkan karena Allah, maka kasih sayang suami dia dapatkan, akhirat juga dia dapatkan. Bahkan karena niat ini, niat yang buruk dapat menghambat seseorang dari melakukan suatu ketaatan secara terus-menerus. Kita berikan contoh sederhana. Umpamanya menghadiri majelis ilmu atau berta'awun. Sebagian meniatkan karena Allah. Karena niatnya benar karena Allah, akhirnya dia bisa terus-menerus melakukannya. Mudah melakukannya. Kenapa? niatnya benar. Namun karena niatnya keliru, ini akan menjadikan orang tersebut bermalas-malasan, tidak bisa istiqomah dalam melakukan sebuah amalan. Umpamanya dia ingin menghadiri majelis ilmu atau berta'awun, masih di rumah sudah diniatkan, niatnya di dalam hati, ini udah lama nih enggak ke pondok. Ke pondoklah sekali-sekali. Niatnya seperti ini. Akhirnya di hari tersebut dia ke pondok, hari selanjutnya tidak lagi. Kenapa? Karena niatnya sekali-sekali, bukan lillahi ta'ala, terhambat dari melakukan amalan. Makanya ya ikhwah, ya benai talabah, penting bagi kita untuk senantiasa memperbarui niat kita di setiap amalan yang kita lakukan. Terkhusus amalan tersebut selalu kita lakukan, rutinitas sehari-hari. Lakukan hal tersebut dengan niat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Malam, pagi.